takkan pernah ku jerah, kan ku buktikan lebih baik aku. Oh, oh. Ku abaikan semua kisah kisahnya, ku yakini diri takkan lama. Ku tak akan peduli sampai akan